Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Kita ulangi dari ucapan syarih rahimahullah. Wa qala fil mughni, Ibn Hisham berkata dalam kitab al-mughni, mas'alatun, mas'alah. Qala fa'labun la taq'u jumlatu al-qasami khabara. Fa'lab berkata, jumlah tidaklah jatuh, ataupun jumlah qasam tidak bisa jatuh sebagai khabar. Jumlah qasam tidak bisa dia jatuh sebagai khabar. Ini ucapan Tha'lab. Ini ucapan Tha'lab. Dia mengatakan bahwa jumlah qasam tidak bisa jatuh sebagai khabar. Faqila fi ta'bilih, dikatakan oleh yang lain, ya, fi ta'lilih, ketika menyebutkan alasannya, jadi sebagian menyebutkan alasannya Tha'lab, mungkin ini gitu. Tapi ini alasan bukan bukan Tha'lab yang menyebutkannya. Ya, Tha'lab berkata bahwa jumlah qasam tidak bisa dia jatuh sebagai khabar. Sebagian yang lain menyebutkan alasannya mungkin katanya li'anna nahwa al-af'alanna la mahallalah. Ya, bukan dari Tha'labnya ini dalam ta'lilnya. Faqila dijawab dalam ta'lilnya sebabnya oleh yang lain, ini bukan oleh Tha'lab. Li'anna nahwa al-af'alanna la mahallalah, karena contoh al-af'alanna itu tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Fa idza buniya 'ala mubtada'in faqila, dan apabila dia dibangun di atas mubtada, apabila dia dibangun di atas mubtada, faqila, maka dikatakan Zaidun la yaf'alanna, sara lahu mawdi', jadilah dia memiliki mawdi'. Sebagian menta'lil ucapan Tha'lab demikian mungkin, ya, sebabnya kata Tha'lab kan tadi jumlah qasam tidak bisa jatuh sebagai khabar. Yang lain mengatakan mungkin alasannya karena contoh al-af'alanna itu tidak mahal al-mi'rab, karena bila dia dibangun di atas mubtada maka dia memiliki i'rab jadinya. Tapi walaysa bisyai, kata syari ini alasan ini laysa bisyai, kata Nusyam berarti ya, al-mughni sih tadi, al-mughni, fil mughni walaysa bisyai, tapi ini ta'lil-ta'lil ini enggak ada apa-apanya, ya, ta'lil ini kurang kuat, ya, tidak benar. Li'annahu, karena Tha'lab innama mana'a, ini yang dimakan oleh Tha'lab, hanyalah Tha'lab melarang wuqul khabar jumlatan qasamiyah, jatuhnya ya khabar dalam bentuk jumlah qasamiyah, itu yang dimaksud oleh Tha'lab. Jadi jumlah qasamiyah, ya, itu apa jumlah qasamiyah? Ya, qasam dengan jawabannya tidak bisa sebagai khabar, atau tidak bisa jatuh sebagai khabar. Sebagian mengatakan alasannya karena jumlah qasam bersama jawabannya itu insya, iya kan? Insya'iyah, bukan khabariyah. Ya, terkait boleh tidaknya menjadikan jumlah insya'iyah sebagai khabar bagi mubtada dan khilaf. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. La jumlatan fi jawab, fi la jumlatan hiya jawabul qasam. Bukanlah yang dimaukan oleh Tha'lab adalah jumlah yang merupakan jawabul qasam, bukan. Jadi harus difahami itu ucapan yang Tha'lab di atas. La taqmu jumlatul qasam khabara, maksudnya adalah jumlah qasam, ya, qasam misalnya jawabannya tidak bisa jatuh sebagai khabar. Itu yang dimaukan oleh Tha'lab, bukan jumlah jawabannya saja, bukan. Wa muraduhu, di sini dipertegas oleh Ibn Hisham, dan yang dimaukan oleh Tha'lab adalah bahwasanya al-qasam dan jawabannya la yakunani khabar, tidak bisa jatuh sebagai khabar. Nah itu, jadi ta'lil yang disebutkan oleh yang lain itu keliru, yang mengatakan bahwasanya dimaukan oleh Tha'lab adalah al-af'alanna saja, bukan. Idla tanfaku ihdahuma 'anil ukhra, kenapa demikian? Karena yang satu tidak bisa lepas dari yang lain, yang namanya qasam harus ada jawabannya, jawabannya bersama qasam gitu. Harus dipotong-potong. Wa jumlatul qasami wal jawab yumkin, ini ucapannya Indonesia ini, dan jumlah, dua jumlah qasam dan jawabannya mungkin untuk dia memiliki mahal dalam i'rab kata Indonesia, mungkin. Ini juga bantahan terhadap Tha'lab dia, tapi tidak bisa. Tapi kata Indonesia mungkin bisa jumlah qasam dengan jawabannya memiliki mahal dalam i'rab. Seperti ucapanmu qala zaidun uqsimu la fa'alanna, Zaid berkata uqsimu la fa'alanna, saya bersumpah untuk perbuat ini dan itu, intaha Ada mahal enggak uksimul afalan, nak? Ada. Pada mahalnya apa? Ya. Hah? Apa? Mansub sebagai? Ya, maf'ul maqulun qaul, ya kan? Qala Zaidun uksimul afalan. Maf'ul ya. Ada mahalnya nasab itu. Ya. Nah itu. Wa fi ba'd an-nuskh tanbihun, pada nuskha-nuskha yang lain dari nuskha Ibn Hisham ya. Ada tanbih. Yahtamil qawlu Hammam al-Farzdaq yukhatibu dhi'ban 'arada lahu fi safari. Ta'asha fa in 'ahadtani la takhununi nakun mithla man ya dhi'bu yastahibani. Jawaban. Tadi. La takhununi. Ya, saya ulangi matanya dulu boleh baca ya. Tanbih yahtamil qawlul farazdaq ta'asha fa'in ahadtani la takhununi kauna la takhununi jawaban ka qawli ara muhrizan ahadtuhu layuafiqan fala mahallalah wa kaunahu halan minal fa'il au al maf'ul au minhuma fayakunu fi mahali nasbin. Tanbih, ucapan farazdaq memungkinkan. Itu ucapannya ta'asha, maka silakan kamu makan malam wahai anci serigala. Fa in ahadtani, jika engkau mau ya bersumpah berjanji denganku, la takhununi, janganlah kau mengkhianatiku. Memungkinkan kauna, itu yahtamil fa'ilnya qaul maf'ulnya kauna. Ucapan Farazdaq ini memungkinkan kauna la takhununi, keberadaan la takhununi sebagai jawaban. Jawaban dari sumpah yang dikandungi pada ahadtani la takhununi. Jadi la takhununi memungkinkan diarah sebagai jawabul qasam dia. Sumpahnya qasamnya ahadtani. Kaqaulihi, ini semisal ucapan yang lain. Penyair, ara muhrizan ahadtu la yuafiqan fala mahallalah. Ya. Ya. Maka tidak ada mahal baginya. Wa kaunahu halan, memungkinkan dia jumlah yang tidak memiliki mahal, memungkinkan juga dia hal dari fa'il atau maf'ul atau dari keduanya. Maka dia pada mahalnya nasab. Nah, kita lihat di sini syarahnya. Wa fi ba'd an-nuskh, pada sebagian nuskhah tanbihun, ada tanbih dari Nusham. Yahtamil, memungkinkan ucapannya Hammam al-Farazdaq ketika mengajak bicara seekor serigala yang aradalahu fi safari, menghadangnya di perjalanan. Dia berkata kepada serigala ini, ta'asha fa'in ahadtani la takhununi nakun mithla man ya zi'bu ya sahibani. Silakan engkau wahai serigala makan malam, yang mungkin kasih makanan atau apa, jangan nyerang. Fa'in ahadtani, jika engkau ya bersumpah denganku, berjanji denganku, bersumpah denganku, la takhununi, ini isinya, jangan kau khianati aku. Nakun mitlaman, nah ini jawabannya, in, jika engkau berjanji kepadaku, tidak berkhianat kepadaku, nakun, ini saya kita, mitla man yastahibani, seperti dua orang yang berteman, wahai zi'bu, serigala. Amin ya. Ta'asha fa'in ahadtani la takhununi nakun mitla man yadhibu yastahibani. Di sini yang dibahas jumlah la takhununi. Datang setelah ahadtani. Dan dia mengandung qasam juga. Ini. Katanya di sini yahtamil. Kauna di sini maf'ul dari yahtamil. Memungkinkan. Ya. Kauna jumlah. Yaitu keberadaan jumlah la takhununi sebagai jawaban bagi ahad tani. Ya, bagi ahad tani. Fa'innahu bimanzilatil qasam. Karena dia ahad tani itu kedudukannya seperti qasam, sumpah. Seperti sumpah. Kaqaulihi, seperti ucapannya wahwa al-Farazdaq aidha, yaitu ucapannya Farazdaq juga. Ya. ara muhrizan ahadtuhu la yuafiqan fa kana kaman aghraituhu bi khilafi. Ara, saya memandang muhrizan, seorang yang muhriz, mengambil sesuatu atau mendapatkan sesuatu, ya. Cek lagi coba. Ahadtuhu, yang saya telah ambil sumpah dia, la yuafiqan, agar dia benar-benar yuafiq, ya, mencocoki. Fakana kaman aghraitu, maka jadilah dia, jawabannya, orang tadi, si muhriz tadi, seperti orang yang aghraitu bikhilafi, yang saya dorong untuk berbuat lawannya. Cek lagi nanti, ya. Saya melihat muhrizan ahadtuhu, seorang muhriz. Dan cek lagi nanti mananya, kita cek lagi. Ahadtuhu, apa maknanya muhriz? Ada enggak? Oh, ismu rajul, pasan. Saya melihat muhriz, nama seorang. Saya melihat muhriz. Ya. Ahadtuhu, yang saya telah mengambil darinya sumpah. La yuafiqan, agar dia menepati sumpah itu. Fakana, maka jadilah dia muhriz, seperti orang yang aghraitu bi khilafi, yang saya dorong untuk melakukan apa? Khilafi, aghraitu bi khilafi, untuk melakukan penyelisihan terhadapku. Ya, disuruh menepati janji malah menyelisihi gitu. Di sini syaitnya la yuafiqan, dia itu jawabul qasam dari ahadtu. Ini menunjukkan bahwa ahada itu kedudukan seperti qasam. Karena la yuafiqan itu i'rabnya hanya satu sisi sebagai qasam, di apa jawabul qasam. Ada lamnya di situ. Ya. Fa jumlatu la yuafiqan, maka jumlah la yuafiqan jawabun li ahadtu, maka jumlah la yuafiqan sebagai jawaban dari ahadtuhu. Maka fayakunu, kita kembali kepada bashir tadi yang disebutkan sebelumnya, ta'asya. Fa'in ahadtani la takhununi. Maka jadilah jumlah la takhununi jawaban li ahadtani, sebagai jawaban bagi ahadtani. Kalau demikian, la mahala lahu min li'rab. Maka jumlah la takhununi tidak ada mahala lahu min li'rab. Li'annahu jawabul qasam, karena dia jawabul qasam. Ya, i'rabnya bagaimana? Ta'asya. Tilo apa? Amrin, dari apa? Ta'asya, ya ta'asya, ta'asya. Ya, mabni ala hazfi harfil illah. Ini sini apa? Harfu syartin jazimin. Ya. Kemudian ahadani. Ahada di sini apa? Ya, fi'il madin. Mabni ala sukun. Fi mahali apa? Jazmin. Ya, fi'il syart. Jawabannya itu nakun. Adapun la takhununi itu jumlah jawabul qasam, tidak ada mahal dalam i'rab. Nakun itu sebagai apa? Jawabul qasam majzum. Jawabu asyarat, yaitu dari in. Jawabu syarat majzum. Wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'ilu mustatir fihi wujuban ta'lam nahnu mithla khabar yakun. Wa huwa mudhaf man mudhaf nilai ya zi'bu ya harfu nida zi'bu munada mufrad. Ya, apa ini? Zi'bu nakira maksudah. Jumlah ini tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Jumlah munada di sini tidak ada mahal dalam i'rab. I'tirabiyah, sisipan. Ya, yastahibani. Jumlah apa? Yastahibani. Sila mausul. Mana aidnya? Aidnya yastahibani dengan man? Al-alif. Kepada man. Karena man bisa untuk satu, dua, atau lebih. Wayahtamil. Ya, itu sisi ataupun kemungkinan i'rab dari tahunu, dia sebagai apa? Jawaban dari qasam tidak ada mahal dalam i'rab. Wa yahtamil kaunahu ay kauna la tahununi halan, memungkinkan pula untuk dia, yakni la tahununi, dia ra sebagai hal. Hal dari apa? Dari fa'il, yaitu ta'al mukhatab min ahadtani. Ya, ta'asha fa'in ahadtani la tahununi. Silakan kamu akan malam, fa'in ahadtani, jika kau mau bersumpah denganku, la takhununi, dalam keadaan kau tidak mengkhianatiku. Wa taqdir, takdirnya adalah hala kaunika ghairu kha'in, dalam keadaan kau tidak berkhianat. Aw halan minal maf'ul, atau juga mungkin untuk dia la takhununi dijadikan hal bagi maf'ul, itu dhamir ya mutakallim itu pada orang tadi penyair. Wa huwa yal mutakallim dari ahadtani ni ya-nya. Takdirnya hala kauni ghair kha'in. Sebagian mengatakan yang lebih tepat apa? Bukan kha'in, karena yang kha'in itu serigalanya. Sehingga dikatakan apa? Mahun lak. Ketika dalam keadaan aku tidak dikhianati gitu. Ghair mahunin lak. Awhalan atau juga bisa tahununi di rasbi hal dari keduanya, dari apa? Dari fa'il dan maf'ulnya katanya. Contoh ay min al-fa'il, yakni halan min huma ay min al-fa'il wa huwa ta hal dari fa'il itu ta al-fawqaniyah yang bertitik di atas dan sekaligus hal dari maf'ul. Wa huwa ya itu ya tahtaniyah yang bertitik di bawah. Titik dua di bawah. Wa taqdir takdirnya hala kaunina ghairu kha'inaini. Ya, tapi kalau di sini kha'ina ini ya berarti betul ya kha'in. Takdirnya hala kaunina dalam keadaan kita berdua ghairu kha'ina ini tidak saling mengkhianati. Jadi mungkin ghairu kha'in. Ya, cuma sebagian mengatakan mahun lak, tapi enggak mengapa untuk dibawa kepada kha'in juga. Wa ala taqdiri tsalatsah, maka di atas penakdiran yang tiga ini. Ya, penakdiran yang tiga ini fa yakunu fi mahalli nasbin. Penakdiran yang tiga ini apa? Tahununi sebagai apa? Hal dari fa'il ta, yang kedua la tahununi hal dari apa? Iya, yang ketiga la tahununi hal dari ta dan ya sekaligus. Fayakunu fi mahali nasbin, tetap dia la tahununi jumlah pada mahalnya nasab sebagai hal. Wal ihtimalul awal arjah, hanya saja kemungkinan yang pertama yaitu la tahununi di i'rab sebagai apa? Jumlah itirabiyah, itu jumlah apa? Bukan itirabiyah, jumlah apa? Jawabul qasam yang tidak ada mahala mi'rab, itu yang lebih rajih. Yang lebih rajih. Qala fil Mughni, berkata Ibn Hisham dalam kitab Al Mughni, wal ma'na syahidun likauniha jawaban. Nah, hanya saja makna sebagai pendukung bahwasanya jumlah la tahununi sebagai jawabannya, berarti tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Ya ta'asha fa in ahadtani la tahununi nakun mithla man yadhibu yastahibani. La tahununi jawabul qasam, tidak ada mahal dalam i'rab. Ahadtani ini mengandungi apa? Makna qasam, buktinya apa? Buktinya tadi ara muhrizan ahadtu la yuafiqan fa kana kaman aghraituhu bi khilafi. Ya. Di sini ada lam waqi'ah fi jawabul qasam, mesti di sini la yuafiqan sebagai jawabul qasam. Adapun tadi memang ada kemungkinan ya. Pada contoh tadi ta'asha fa in ahadtani la takhununi, ada kemungkinan, tapi yang lebih rajih apa? Jumlah jawaban juga. Tapi pada contoh ara muhrizan ahadtu la yuafiqan, ini enggak ada kemungkinan lagi kecuali la yuafiqan sebagai apa? Jawabul qasam. Ya. Jadi enggak mesti ya qasam itu dengan tadi wallahi ataupun yang semisalnya ataupun kandungannya. Enggak mesti dimuat pada lafaz tadi wallahi dan yang lainnya, terkadang dengan lafaz yang lain. Kemudian nah tadi wa huwa yalam takallim, selesai ya? Ya sudah selesai, cukup lah. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan tadi. Apa? Qala Zaidun. Yang mana? Jumlah. Qala Zaidun. Uqsimu la falanna nasab. Sebagai maqulul qawla dari qala. Qala Zaidun uqsimu la falanna. Ini maqulul qawl pada mahal nasab. Ya, ini kan mahal. Ya, dan mahal. Padahal ini sumpah gitu kan. Jadi kan mesti kata Ibn Hisham bahwa saya jumlah qasam yang ada mahal. Karena ada mahal. Sama ini qala Zaidun uqsimu la falanna pada mahal nasab. Maqulul qawl. Yang mana? Ya tadi di matan itu sebulannya. Ya. Dari mana tadi bahasanya tuh? Ya terkait dengan tadi, apakah bisa jumlah qasamiyah datang sebagai khabar? Itu dulu, setelah itu baru dia ada mahal atau tidak, ya kan? Itu ada khilaf, karena jumlah qasam kan insya'iyah. Ya, ada jumhur, boleh jumlah qasamiyah sebagai khabar kalau tidak salah. Kalau seperti itu ya boleh. Tapi bagi yang mereka berpendapat, maksudnya jumlah insya'iyah, ya diantaranya qasamiyah tidak boleh sebagai khabar, enggak boleh. Gitu. Tapi di sana ada syahidnya ya, ya kan? Tapi dengan takdiran-takdiran tadi yang telah disebutkan kayak walladzina amanu wa aminus sholihati lanubawwi'annahum. Kalau dari sini boleh ya, ya. Lanubawwi'annahum jumlah qasamiyah di sini kan, khabarnya kan jumlah qasamiyah ya, ya boleh berarti. Walladzina amanu wa aminus sholihati usibu billahi lanubawwi'annahum. Adapun siapa tadi Sa'lab kan berpendapat tidak boleh, tapi yang rajih boleh. Gitu. Intinya itu boleh. Boleh jumlah qasamiyah, bukan jawabannya saja atau jumlah qasamiyah saja, bukan. Tapi kumpulan dari jumlah qasamiyah, qasam sama jawabannya ini dia bisa memiliki mahal dalam i'rab. Ya ketika jatuh sebagai khabar. Ya contoh-contohnya banyak dalam ayat, ya kan? Alladzina amanu wa aminus shalihati lanubawwi'annahum khabarnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya kan? Jelas insyaallah. Bisa. Kalau Sa'lab kan tadi berpendapat ya tidak boleh. Annal qasam wa jawabahu la yakunani khabara. Tapi ini dibantah oleh Misham. Di antaranya contoh ini sepakat kan qala Zaidun uqsimu la falanna. Semuanya sepakat kan ada mahal dalam i'rab ya kan? Maqul qawl ini menunjukkan bahwa jumlah qasami ada mahal dalam i'rab. Ya mungkin di tempat yang lain enggak ada mungkin. Ya. Ya kalau potongannya masing-masing ya enggak ada. Saya uksimu billahi ladribanna Zaidan. Uksimunya enggak ada mahal dalam i'rab. Jawabannya ladribanna Zaidan enggak ada mahal dalam i'rab juga. Enggak ada itu mahalnya dalam i'rab. Ya. Kalau contoh uksimu billahi ladribanna Zaidan, uksimu billahi itu enggak ada mahal dalam i'rab, ladribanna Zaidan enggak ada i'rab juga enggak ada. Ada kumpulannya ya mungkin ada mahal dalam i'rab, dilihat di situ posisinya sebagai apa. Kalau tidak iya ya enggak ada kan. Ufsiu billahi ladribanna Zaidan enggak ada mahal dalam i'rab. Kalau sini datang ini sudah khabar ya ada mahal dalam i'rab gitu. Atau datang sebagai maf'ul ya ada mahal dalam i'rab. Nah cukup dulu insyaallah. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya bismillah pada macam yang ke-6. Nah, insyaallah enggak terlalu sulit macam yang ke-6 dan ke-7. Ya enggak terasa sudah banyak ini ya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.